وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت، ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبيع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفض؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. ini hadis ini sedikit panjang tetapi membawakan kepada kita beberapa kasus cerita ya, tentang masalah tadi tukar menukar barang-barang makanan dari tanaman-tanaman antara gandum dengan gandum. Abu Nadrah yang memunculkan hadis ini, Abu Nadrah murid dari para sahabat Nabi. Jadi Abu Nadrah pertama kali bertanya kepada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Ya, Abu Nadrah bertanya kepada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum tentang as-sarf. Ya. Tentang tukar menukar. Atau as-sarf tukar menukar. Falam yaraya bihi ba'san. Mereka berdua melihat itu tidak ada masalah. Ya, tukar menukar dengan ukuran yang berbeda-beda. Ya, dengan takaran yang berbeda-beda, kurma yang bagus dengan kurma yang lama walaupun berbeda, menurut dua orang ini boleh. Ya, menurut Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas boleh, hukumnya tidak mengapa. Falam yaraya bihi ba'san. Kemudian Abu Nadra bercerita, fa inni laqa'idun inda Abi Sa'idin al-Khudri. Maka sesungguhnya saya benar-benar duduk di samping Abu Sa'id al-Khudri. Maksudnya belajar kepada Abu Sa'id al-Khudri. Abu Nadra seorang ulama tabi'in yang mendapatkan kemuliaan berguru kepada sekian banyak sahabat, ya, dan sahabat-sahabat yang mulia, ulama-ulama sahabat. Maka suatu ketika dia sempat juga berguru kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Fasa'altuhu anis sarfi. Ketika dia sedang duduk dekat Abu Sa'id al-Khudri, maka dia pun bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti yang ia tanyakan kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Hanya saja tadi ketika dia bertanya kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka menganggap itu tidak ada masalah. Falam yaraya bihi ba'san. Boleh sarf yang dalam pertanyaan Abu Nadra ini. Akan tetapi jawaban Abu Sa'id berbeda. Faqala ma zada fahuwa riba. Kata Abu Sa'id, tukar menukar boleh tetapi kelebihan riba. Ya, kelebihan riba. Fa ankartu dzalika liqaulihima. Ya, akhirnya saya mulai tidak atau mulai mengingkari pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar dengan ungkapan dari Abu Sa'id al-Khudri. Fa ankartu dzalik liqaulihima. Atau ketika Abu Sa'id menjawab bahwasanya boleh tukar menukar tetapi harus sama, berlebih riba, diingkari oleh Abu Nadrah dengan membawakan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ke hadapan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Kata misalnya ketika Abu Sa'id menjawab, boleh saja sharaf tetapi harus sama kelebihannya riba. Kata Abu Nadra, kenapa begini? Bukankah Ibnu Umar, Ibnu Abbas mengatakan boleh mutlak tanpa ada persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan yang seperti ini? Faqal la uhadithuka, kata Abu Sa'id, la uhadithuka illa ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya tidaklah menyampaikan kepadamu kecuali yang telah saya dapatkan dari Nabi. Ya, jadi yang ia sampaikan kepada Abu Nadra dari jawaban, boleh saja tetapi kalau berlebih riba. Ternyata itu saya dengar dari, itu didengarnya dari Nabi SAW. Yang saya sampaikan kepada kamu itu adalah apa yang telah saya dengar dari Nabi SAW. Lalu dia bercerita. Dan ceritanya persis dengan hadis-hadis yang telah berlalu. Ja'ahu sahibu nakhlihi, datang menjumpai Nabi orang yang mengurusi kurma Nabi, ya, kebun kurma Nabi. Datang membawa kurma. Ya. Ja'ahu sahibu nakhlihi bisa'in min tamrin tayyib. Membawa satu sa', ya, satu sa' itu takaran. Ya. Takaran kalau sekarang ini satu sa' untuk nilai zakat fitri, ukuran zakat fitri satu sa', kemudian dikilokan oleh para ulama dan terjadi perbedaan dalam menentukan kilonya antara satu ulama dengan ulama yang lain, walhasil antara 2,5 sampai 3 kilo, ya, untuk satu sa'nya. Nah, itu yang dibawa oleh yang mengurusi kurma Nabi ini ke bawah, untuk menghadapkan kepada Nabi SAW kurma satu sa', tetapi kurmanya kurma yang mutunya tinggi, ya, kualitasnya tinggi. Ja'ahu sahibu naklihi bisa'in min tamrin tayyib wa kana tamrun Nabi SAW hadzal laun, padahal kurma yang dihasilkan oleh kebun Nabi itu seperti warna ini, kata Abu Sa'id. Artinya kurma biasa. Kurma biasa. Ya. Karena bibitnya memang bibit kurma yang seperti itu. Tidak akan membuahkan kecuali kurma yang jenisnya biasa saja. Tetapi kok kenapa yang diserahkan kepada Nabi itu kurma yang tinggi mutunya? Maka Nabi SAW bertanya, ya, anna laka hadha, ini kurma kamu dapatkan dari mana? Dan Nabi tahu hasil kurma kebunnya. Ya. Anna laka hadha, dari mana engkau bawa atau dapatkan kurma ini? Maka yang mengurusi kebun ini menjelaskan, qal intalaqtu bisa'aini, saya bawa dua sa'. Ya. Maksudnya dua sa' dari hasil kebun tersebut. Fashtaraitu bihi hadas sa', dengan dua sa' itu saya tukar, maka dapatlah satu sa' ini. Ya. Dua sa' dari hasil kebun kurma biasa dengan ditukar dengan satu sa' kurma yang luar biasa. Itu penyebab dia membawa kurma yang luar biasa itu kepada Nabi. Kata beliau melanjutkan, fa inna si'ra hadza fi suqi kadza. Ya. Dia juga jelaskan, sungguhnya satu sok dari kurma kita ini harganya di pasar seperti ini. Dan satu sok dari kurma yang sekarang ini itu di pasar harganya segini. Perbedaannya luar biasa. Ya, perbedaan antara dua kurma tersebut harganya berbeda, luar biasa. Faqala Rasulullah SAW, dan ini hadisnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, wailak. Wailak itu kata teguran, kata celaan. Ya. Dan Al-Quran kita seringkali kita temukan kata-kata wail. Ya. Wailul lil mutaffifin, fawailul lil musallin. Dia maknanya kata celaan, kata teguran. Di sini Nabi SAW juga menegur orang ini karena dia melakukan perbuatan yang salah. Wailak arbaita, engkau telah berbuat riba. Ya, engkau telah berbuat riba. Lalu Nabi SAW memberikan solusi setelah menjelaskan ini larangan. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan kurma bagus ini padahal kita tidak punya? Ya. Apakah mesti dengan cara tukar-menukar dengan cara riba? Tidak. Ini kesampingkan dahulu yang riba karena ini neraka. Lalu apa solusinya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Idza aradta dzalika," kalau memang engkau menginginkan kurma yang bagus, maka caranya begini. "Fabi' tamraka bisil'atin." Jual kurma kamu yang mutunya tidak yang mutunya biasa dengan barang yang lain, bukan dengan kurma, tidak terjadi tukar menukar, atau dengan uang, ya, atau dengan emas atau perak tukar, ya, jual kemudian nanti thummashtari bisil'atika ayyatamrin di nafsik syi'ta. Kemudian dengan barang yang hasil penjualan kurma kamu ini, kamu beli kurma yang bagus. Selesai. Tidak terjadi tukar menukar dalam komoditi riba yang sama, yang harus sama takarannya dan harus ya dan miyadin. Jadi tidak ada masalah sekarang ini. Ya, kalau memang engkau menginginkan kurma yang bermutu bagus, maka jangan kamu lakukan transaksi tukar menukar dengan cara ada kelebihan pada kurmamu sementara yang kamu dapatkan kurmanya sedikit dan ini riba, tetapi lakukan dengan cara yang benar, yaitu jual kurma kamu dahulu, dapat kamu uangnya, hasilnya, kemudian dengan hasil itu kamu beli kurma yang bagus. Selesai kamu dari perkara riba. Kamu dapatkan kurma yang kamu inginkan dari jenis yang bagus dan kamu terhindar dari transaksi riba. Itu penjabaran dari Nabi SAW dan pelajaran yang sangat penting. Ketika kita melarang, ya kita berikan solusi. Jangan hanya sekedar melarang. Ya, jangan, apalagi dalam perkara yang sangat dibutuhkan oleh orang. Tentu orang sulit untuk meninggalkan apa yang dilarang. Ya, biasanya orang kalau sudah melakukan yang dilarang, berat sekali, apalagi godaan setan. Ya. Makanya ketika masyarakat jahiliyah dahulu atau termasuk kaum muslimin menjadikan minuman khamar ini minuman biasa, maka pengharamannya itu bertahap dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beratnya untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini pelajaran yang diambil dari tindakan Nabi SAW. Kemudian Abu Sa'id melanjutkan, qala Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, fattamru bittamri ahakku an yakuna riban. Kurma dengan kurma, tukar menukar antaranya, ini sangat membukakan kesempatan untuk terjadinya riba. Ya. Am al-fidda bil-fidda, atau perak dengan perak. Nah, apapun yang sejenis, emas dengan emas, ya, gandum dengan gandum, ini semuanya membukakan kesempatan untuk terjadi riba bila mana tukar menukar terjadi antara barang-barang yang sama. Qal, ini lanjutan hadisnya. Dan bagaimana para sahabat itu ketika tahu dia salah, cepat dia meninggalkan kesalahannya. Ya. Ketika dia tahu salah, maka dia secepat itu meninggalkan kesalahan. Qala fa'ataitu bina Umar, kata Abu Nadrah, setelah mendapatkan hadis yang penting dari Abu Sa'id, dia menjumpai Ibnu Umar. Fa'ataitu bina Umar, maka saya jumpai Ibnu Umar. Ba'du, setelah itu, fanahani, maka dia pun melarang apa yang sebelumnya dia bolehkan. Ya, maka dia pun melarang apa yang sebelumnya dia bolehkan setelah mendapatkan ilmu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini menunjukkan bahwasanya di antara para sahabat sampai ke peringkat orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, tetap ada saja hadis yang mereka tidak ketahui. Ya, tetap ada saja. Karena memang tidak ada seorang sahabat pun yang mengumpulkan semua hadis Nabi. Jangankan mereka yang sekaliber Abdullah bin Umar, yang di atas mereka seperti Abu Bakar Siddiq, yang paling luas ilmunya dari semua para sahabat, Umar bin Khattab yang paling luas ilmunya dari semua para sahabat, masih banyak ada hadis atau masih ada hadis-hadis yang tidak sampai kepada mereka ilmunya. Akhir-akhirnya mereka tahu, seperti Abu Bakar Siddiq tidak mengetahui tentang bahagian nenek dalam warisan. Ya. Begitu juga Umar bin Khattab tidak mengetahui hadis minta izin 3 kali. Assalamualaikum, tidak dibuka. Assalamualaikum, tidak dibuka. Assalamualaikum, tidak dibuka, pulang. Tidak tahu dia. Abu Sa'id Al-Khudri ini juga yang membawakan hadis ini kepada beliau, kepada Umar bin Khattab. Seperti orang-orang Abu Bakar dan Umar, ada hadis yang tidak mereka ketahui, apalagi yang lainnya. Nah, dan ketika mereka tahu, secepat itu mereka mengambilnya. Nah, ini contohnya Ibnu Umar, ketika dia dapat hadis dari Abu Sa'id Khudri tentang larangan Nabi bila mana berlebih tukar menukar antara komuniti riba, maka harus sama. Bila mana berlebih itu riba, langsung dia melarang transaksi al-fadlu, transaksi as-sarfu yang terjadi perbedaan takaran pada benda-benda yang ditukar. Fanahani. Kemudian walam ati Ibn Abbas, kata Abu Nadra, adapun Ibn Abbas saya tidak bisa lagi menjumpainya. Karena jarak antara para sahabat itu terpisah jarak jauh. Seperti Abdullah bin Abbas domisili akhir hayatnya di Mekah. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud yang lain misalnya di Kufah. Jarak Mekah dengan Kufah ribuan kilo. Jadi bagaimana caranya? Dalam kasus ini Abu Nadra setelah berjumpa dengan Ibnu Umar kemudian disampaikan, akhirnya dia merubah pendapatnya, sementara Ibnu Abbas tidak sempat dijumpai oleh Abu Nadra. Qal fahaddathani Abu Sahba, kata Abu Nadra, disampaikan kepada saya oleh seseorang yang kawannya setingkat dengan dia, yaitu Abu Sahba. Pernah saya setelah kasus itu, kata Abu Sahba, saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas di Mekah tentang perkara ini, dia membencinya. Artinya tidak lagi membolehkan tetapi membencinya. Akhirnya mereka rujuk dari pendapat yang pertama. Ibnu Umar setelah mendapatkan ilmu ya hadis dari Abu Sa'id Khudri, sementara Abdullah bin Abbas tidak diketahui dari mana dia mendapatkan hadis ini. Jadi ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang menjelaskan bahwasanya bila mana terjadi tukar menukar antara barang-barang dalam komoditi riba terutama makanan, maka harus dengan takaran yang sama. Ya, harus dengan takaran yang sama dan juga harus yadan biyadin tunai. Kita baca hadis berikutnya 4019. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddathani Muhammad ibn Abbad wa Muhammad ibn Hatim wa ibn Abi Umar jami'an an Sufyan ibn Uyainah واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى. Kata Abu Sa'id, tukar menukar antara dinar dengan dinar, dirham dengan dirham harus sama. Ya, barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka telah terjadi riba. Faqultu lahu, Kata Abu Salih, saya katakan kepada Abu Sa'id, Inna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul ghaira hadza. Kata Abu Salih, Ibnu Abbas berpendapat tidak seperti ini. Faqala laqad laqitu Ibnu Abbas faqultu ara'aita hadza alladhi taqulu asyai'un sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam أو وجدته في كتاب الله عز وجل فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة. Ini kasus yang hampir sama dengan kasus tadi. Tetapi di sini kita ketahui kenapa sampai Abdullah bin Abbas berpendapat seperti pendapat yang pertama tadi. Di sini setelah Abu Sa'id menyampaikan hadis, bila mana terjadi tukar menukar emas dengan emas, dinar dengan dinar, perak dengan perak, dan seterusnya, harus sama, ya, harus sama takaran, ukuran, timbangannya. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka telah terjadi transaksi riba. Kemudian disampaikan kepada Ibnu Abbas, ya, kepada Abu Sa'id, bahwasanya Abdullah bin Abbas berpendapat tidak sama dengan ini. Kemudian kata Abu Sa'id atau kata Abu Salih kepada Abdullah bin Abbas, laqad laqitu bin Abbas, saya berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Faqultu lahu, dan saya faqultu, maka saya berkata, ara'aita hadzal ladzi taqul, ini pendapat kamu membolehkan tukar menukar antara komoditi riba walaupun berbeda takarannya, kamu dapatkan dalilnya dari mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Qur'an? Ya, engkau mendapatkan dalil tentang itu dari Nabi atau dari Al-Quran? Lihat kejujuran para ulama. Dia mengatakan, lam asma'uhu min rasulillah walam ajidhu fi kitabillah. Pendapat saya itu saya tidak dapatkan dari Nabi, dan juga tidak saya dapatkan dari Al-Quran. Lalu kenapa kamu berpendapat demikian? Dia bukan berarti berkata tanpa dalil. Dia justru memiliki dalil, tetapi bukan langsung mendengar dari Nabi, dan juga bukan memahami dari Al-Quran. Dia mengatakan, walakin haddathani Usamah ibn Zaid, akan tetapi saya Usamah ibn Zaid menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, riba fin nasi'ah, riba itu terjadi hanya pada nasi'ah. Nasi'ah itu adalah menunda, tidak yadan biyadin, tidak tunai. Itu baru riba. Tetapi kalau tunai, sekalipun berbeda-beda ukuran, tidak ada masalah. Jadi dari hadis itu dia mengambil kesimpulan bahwasanya transaksi riba itu hanya ada pada transaksi yang tidak tunai. Kalau sekarang tukar menukar dinar atau emas, misalnya, tetapi dikatakan, saya hanya berikan separuh dulu, besok saya berikan separuh lagi. Nah, ini baru riba dalam menurut pendapat Abdullah bin Abbas, karena dia mendapatkan hadis Usamah bin Zaid tadi, bahwasanya riba fin nasi'ah, riba itu hanya pada nasi'ah. Nasi'ah itu lawan dari yadan biyadin. Nasi'ah itu tidak tunai, ya, secara hutang, angsur. Ini yang nasi'ah. Jadi dia mendapatkan hadis itu sehingga dia memahami yang kalau seandainya masih yadan biyadin, walaupun tidak sama ukurannya, tetap tidak riba. Itu yang membuat dia berpendapat demikian. Sementara hadis tentang tukar menukar kurma tadi yang berbeda, itu tidak sampai kepadanya. Ah, ketika dia, hadis itu sampai kepadanya, baru dia merubah pendapatnya. Akhirnya seperti hadis yang tadi, dia membenci atau tidak lagi meridhai dan merestui pendapat tukar-menukar, walaupun yang penting tidak nasiah, walaupun berbeda, boleh. Itu ditinggalkannya dan dia meralat pendapatnya. Jadi hadis yang sekarang ini menjelaskan kepada kita sebab kenapa Abdullah bin Abbas dan termasuk Abdullah bin Umar berpendapat bahwasanya tukar-menukar antara komoditi riba bila mana yadan biyadin boleh walaupun berbeda takarannya. Karena dia mendapatkan hadis apa? Hadis Usamah bin Zaid bahwasanya riba itu hanya berlaku ketika tidak yadan biyadin. Itu yang membuat dia berpendapat demikian, yang akhirnya mereka berdua ini rujuk atau tidak? Rujuk dari pendapatnya setelah mendapatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Itu hadis 4019. Tiga hadis berikutnya akan saya baca semuanya. 4020, 4021 dan yang terakhir 4022. Yang 4020 Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Ishaq ibn Ibrahim wa ibn Abi Umar wal lafdhu li Amr qala Ishaq akhbarana wa qala akharuna hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Ubaidillah ibn Abi Yazid annahu sami'a ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul akhbarani Usamah ibn Zain. Ini hadis tadi. Ya. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. Apa bunyi terjemahannya? Riba itu hanya terjadi pada penundaan pembayaran, tidak tunai. Kalau tukar menukar tetapi tidak tunai, ya. Dan memang tukar takarannya berbeda, maka dia riba. Penyebab ribanya hanya tidak tunainya itu saja, bukan karena berbeda takaran tetapi karena tidak tunai. Itu hadis yang didapatkan oleh Abdullah bin Abbas, dan itu yang membuat dia berpendapat boleh tukar menukar dengan transaksi tunai antara barang-barang dalam komoditi riba sekalipun berbeda-beda takarannya. Yang satu banyak, yang satu sedikit, ternyata itu di ketika ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu merupakan hadis merupakan larangan dan bahkan itu riba. Nabi SAW mengatakan wailak arbaita. Wailak arbaita. Dalam hadis-hadis yang lain Allah ya. Ainur riba. La taf'al. Ini semua penekanan untuk hadis-hadis yang untuk menekankan bahwasanya pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar yang pertama itu tidak benar. Dan mereka berdua jelas-jelas meninggalkan pendapat tersebut dan mengambil pendapat yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis 4021 Imam Muslim mengatakan hadatsana Zuhair bin Harbin qala hadatsana Affan qala wa hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Bahzun qala hadatsana Wuhaib qala hadatsana Ibn Tawus an abihi an Ibn Abbasin أن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد. Ya, ini lebih tegas, tidak ada riba pada transaksi yang dilakukan dengan tunai. Ini juga menekankan bahwasanya wajar Abdullah bin Abbas berpendapat demikian. Ya, wajar sebelum dapat hadis yang tegas dari Nabi SAW. Tidaklah akan terjadi riba pada transaksi yang dilakukan dengan tunai. Walau yang satu beratnya hanya 1 kilo, yang satu 10 kilo. Ya, tetap tidak terjadi riba. Menurut mantuk dari hadis Usamah bin Zaid ini. Tetapi para ulama menggabungkan. Ya, para ulama menggabungkan jadinya dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya hadis Abu Sa'id Abu hadis Usamah bin Zaid pemahamannya dibawa kepada hadis Zaid bin Abu Sa'il Khudri bahwasanya tukar menukar antara komoditi riba bila mana walaupun terjadi secara tunai tetapi harus sama takarannya, ditambah lagi dengan hadis-hadis yang telah kita pelajari dari hadis Jabir, dari hadis Ibnu Umar sendiri ya, tentang tidak boleh tukar menukar kecuali dengan takaran yang sama, timbangan yang sama dan yadan biyadin. Hadis terakhir di bawah bab ini 4022 Imam Muslim mengatakan hadatsana Al-Hakam bin Musa qala hadatsana Hiqlun. Ini nama baru. Ya. Hiqlun ini nama orang. Ya, Hiqlun. Anil Auza'i qala hadatsani Atha' ibnu Abi Rabah anna Abu Sa'id Al-Khudri laqiya Ibn Abbas. Akhirnya mereka tetap berjumpa ya. Abu Sa'id Al-Khudri berjumpa dengan Ibn Abbas. Faqala lahu ara'aita qawlaka fi sarfi asyai'an sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am syai'an hajattahu fi kitabillah azza wajal? Kata Abu Sa'id bertanya kepada Abdullah bin Abbas, pendapatmu itu kamu dapatkan dalilnya dari hadis, kamu dengar dari Nabi, atau kamu dapatkan dari Al-Quran? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Faqala bin Abbas, kalla, sekali-kali tidak. La aqulu, saya tidak berpendapat dengan hadis Nabi yang mengatakan demikian, atau Al-Quran yang menjelaskan demikian, sama sekali tidak. Amma Rasulullah SAW, fa'antum a'lamu bih. Adapun tentang hadis Nabi, ini lihat bagaimana pemuliaan antara mereka, saling memuliakan, saling mengedepankan, saling menghormati. Kata Abdullah bin Abbas, mereka sedang berbeda pendapat ini. Ya. Abu Sa'id Khudri datang menjumpai langsung dan mengatakan, kamu berpendapat demikian. Dalilmu apa? Apa pernah kamu mendengar? Abu Sa'id penasaran. Ya, ingin mendapatkan alasan Abdullah bin Abbas, kamu pernah mendengar Nabi menyatakan demikian? Atau kamu memahami Al-Quran ada ayat yang mengarahkan demikian? Abdullah bin Abbas mengatakan tidak sama sekali. Ya. Ya, tidak sama sekali. Adapun dari hadis Nabi, tentu engkau yang paling mengetahui. Maksudnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Karena dia pedagang. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri pedagang. Maka engkau yang paling mengetahui karena itu ilmu yang berkenaan dengan apa? Dengan profesimu. Kemudian wa amma kitabullah fala a'lamuhu. Adapun tentang Al-Qur'an saya tidak mendapatkan tentang ini. Karena yang paling paham antara mereka berdua tentang Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Karena dia mufassir. Ya. Walakin, hanya saja, kenapa saya berpendapat demikian? Hanya saja saya mendengar dari Usamah ibn Zaid bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamar riba fin nasiah. Sungguhnya transaksi riba itu terjadi hanya ketika transaksi itu tidak tunai. Ya. Tidak tunai. Dan dia berbeda takarannya. Bila mana berbeda takaran dan tidak tunai, maka dia baru riba. Tetapi kalau berbeda takaran saja, tetapi dia tunai, maka tidak mengapa. Itu yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas dahulunya. Tetapi setelah disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri hadis yang ia dengar langsung dari Nabi, maka mereka berdua, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, meninggalkan pendapat mereka dan mereka mengambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir pada bab yang ke-18 itu, dan kesimpulannya seperti tadi, bahwasanya tukar-menukar barang-barang yang masuk dalam komoditi riba atau dikiaskan kepada a'illah, penyebab yang sama, maka harus takaran yang sama dan juga harus yadan biyadin. Ya. Tukar-menukar beras walaupun jenisnya berbeda. Ya, walaupun jenisnya berbeda, tetapi tetap harus takaran yang sama, harus dengan takaran yang sama. Kalau memang tidak bisa dilakukan seperti itu, maka jual beras kita, kemudian beli beras yang lain dengan uang yang telah kita dapatkan. Itu kesimpulan dari bab 18. Insya Allah kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Pelajaran kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.